Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya untuk lihat gambar-gambar yang ada di halaman terakhir. Halaman 174. Ada panah di situ. Untuk Hamzah dan H, letaknya paling bawah. Jadi H, A. Demikian. H, A. Yang paling bawah. Kemudian pertengahan. H, A. Demikian. H, A. Gak ke atas. Itu. R, Kh. R, Kh. Kemudian. Selanjutnya. Q. Q. Q. Demikian. Q. Nah. Sedangkan kaf ini agak maju sedikit, agak maju situ. Gambarnya sedikit agak berbeda situ. K, ki, demikian. Nah, K, ki. Kemudian jim, mesin, waya, ya tengah. Lidah situ terangkat. G. G. C. Y. Nah. J. S. Y. Demikian. J. S. Y. Nah. J. S. Y. J. S. Y. Ini pertengahan. Jadi yang hitam itu lisan. Yang hitam lisan. Nah. Masuk huruf berikutnya. Nomor 4, lam. Lam. Tepi lisan dengan gusi atas. Jadi yang warna merah di atas gigi itu. Lam. Dan la. Sebagian menyatukan antara la, wa, na, wa, ra. Sebagian menyatukan. La, li, lu, bal. Demikian. La, li, lu, bal. Bal. Bal. Sultan. Demikian. Sultan. Tidak dibaca tebal kecuali laf jalalah. Lamnya di situ tipis. Sultan. Demikian. Sultan. Sultan. Lasallatahum. Nah, itu bisa lihat. Lihat gambarnya. Dalam. Nah, dia di atas. Dua buah gigi atas. Pas di lisah. Nah, lisah. La. Nah, la. Dan sifatnya punya 6 sifat. Al-jahr wat-tawassut, tidak tertahan dan tidak terlalu terlepas suaranya. Wastifal, tipis kecuali pada lafzul jalalah masbuqah bi dhamm al-fath, yang didahului oleh fathah al-dhammah. Wal-infitah, di lisan yang bagian tengah ini tidak terangkat. Hanya sekedar ujungnya aja yang terangkat. Ujungnya terangkat. Nah. Baik. Wal idlaq, pengucapannya agak cepat. La. La, tidak boleh la. La. Nah. Dengan cepat la. Nah. Kemudian inhiraf. Inhiraf sampai ke ujung lisan. Inhiraf sampai ke ujung lisan. Dikeluarnya sampai ke ujung. ujung lisan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya, yang pertama, jangan sampai dibaca idgham bila setelahnya nun. Karena makhraj lam dan nun sangat berdekatan. Sangat berdekatan antara lam dan nun. Sehingga mereka banyak membaca dengan kunna, tidak jelas salamnya. Kunna, wailan ja'anna. Ini akan kita temui nanti kalau sudah praktek. Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam. Demikian. Wa in kunna, demikian. Ja'alna, jelas, lamnya jelas. Anzalna, suaranya tidak bisa kembali. Wa in kunna lil malaika. Yang coba sebelah sini baca semuanya mulai. Nah, jelas salamnya sebelah yang tengah demikian. Sini. Wa in kunna lil malaika. Wa in kunna, mian. Wa in kunna. Wa in kunna. Wa in kunna. Ja'alna. Ja'alna. Ja'alna. Ja'alna. Anzalna. Atau ta, ini juga berdekatan antara lam dengan ta, karena ta min taraf lisan ma usul as-sanaya, bagian gigi yang pangkal dua buah gigi atas. Nah, antara lisah dengan pangkal dua buah gigi atas sangat berdekatan, sehingga banyak yang mereka membaca dengan idgham kultum wa il kulta wa il kutum kutum, tapi ini lebih jarang daripada yang pertama tadi. Taib kultum, demikian. Kultum kulta, kulta. Nah, jelas di situ tidak dibaca tebal bila didahului oleh huruf isti'la. Nah, as-salah, mian. As-salah. Kecuali kalau waras. As-salah, mian. As-salah. Kalau waras di tiga tempat. As-salah, wa dhallalna, dan at-talaq. Ini tebal semuanya lamnya. Adapun faddalna bi-ijma' tidak ada perselisihan di situ. Sedangkan jumhur mereka mengatakan lam di sini tipis secara keseluruhan. Khusus waras saja pada tiga kalimat di sini. As-salah wa dhallalna wa aidan at-talaq. At-talaq. Jadi hati-hati kalau setelah sebelumnya huruf isti'la, biasanya ini jadi as-salah wa dhallalna, demikian biasanya as-salah. فظننا فضلنا الطلاق sampai at-talaq tapi at-talaq at-talaq harus dibaca tipis, bila tipis pula bila setelahnya huruf isti'la. Ini juga banyak terjadi, jadi kalau setelahnya huruf isti'la atau sebelumnya huruf isti'la tetap tipis. Nah, Al-Latiful Khabir. Mian? Al-Latiful Khabir. Bisa menjadi Al-Latifu. Wa huwa Al-Latiful Khabir. Mian? Wa huwa Al-Latiful Khabir. Al-Qamaru. Sultan, lasallatahum, lanya tipis, lasallatahum, walyatalattaf, ikhtalata, dan ikhtalata ghilzah wa'alallah, jangan dibikin wa'alallah, wa'alallah, wa'ala tipis, wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkil kinun mian wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun ja'alallah salahnya lafzul jalalah, itu juga harus tipis. Lafzul jalalah tidak boleh pula berqalqalah bila disukun. Naam. Min zawal. Demian. Yan min zawal. Naam. Di Yaman ada seorang khatib. Setiap khutbah semuanya dibaca qalqalah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Naam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina. Tambah semuanya. Semuanya dibaca qalqalah. Kayak ini tidak bagus, apalagi sampai masuk Al-Qur'an. Kalau bukan Al-Qur'an, tidak jadi masalah. Nah. Qala Allahu jalla wa ana fi kitabil karim. Nah. Semuanya dibikin qalqalah. Alhamdulillah sudah kita ingatkan. Namun ketika semangat untuk muhadarah lupa lagi. Nah, seorang khatib yang cukup terkenal di sana. Jadi semuanya dibaca qalqalah. Taib miwan. Demian. Miwan. Langsung membentuk syakalnya dhamma. Miwan. Demian. Miwan. Dibaca tipis bila ditasydid. Nah. Seperti wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Demian. Ar-riba langsung tipis. Wa harrama tebal. Ar-riba langsung tipis. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Ya. Wa ahallallahu al-bay'a وحرم الربا غلا للذين آمنوا Insyaallah mudah di sini. Mudah penerapannya. Tapi prakteknya nanti biasanya banyak keliru. Prakteknya banyak keliru. Nah. Kita lihat sekarang ad-dad yang paling banyak mengalami kesulitan pada huruf ad-dad. Naam. Adabun hadis ala afsah min harf ad-dad hadithun mawdu'. Hadithun mawdu'. Naam. Antabi jamaah tabligh ini mereka mustalahnya bagus sekali. Nah, hadal hadis awradahu Imam Ibnu Al-Jauzi fil mawdu'at. Nah, ini enggak tahu. Atau qala Imam Al-Hakim hadal hadis mawdu'. Nah, dia tahu ini hadis palsu tapi diucapkan aja. Nah, di orang jamaah tabligh idza qawiya al-iman qawi al-hadith wa idza dha'ifa al-iman dha'ifa al-hadith. Nah, yang penting imannya kuat, hadisnya jadi kuat. Hakala ini mustalahnya jamaah tabligh. Nah, ana afsah min harf ad-dad hadithun mawdu'. Tepi lisan dengan gigi geraham dan langit atas maksudnya. Nah, ada tiga pengucapan. Yang pertama min jihah al-yusra. Wada ashal. Wa asab min jihah al-yumna. Nah, dan kedua-duanya lebih sulit. Kedua-duanya pengucapan ad-dad dari kedua-duanya lebih sulit. Yang biasa ini sebelah kiri. Do. Kemudian. Do. Do. Kemudian. Do. Do. Sebelah kiri. Namun misalnya tidak belok begini, tidak. Jadi masukkan tetap aja. Membentuk begini hanya miring aja. Hanya miring. Jadi tidak dimasukkan do begitu, bukan. Pekan do, tepinya aja, tepi, do, jamian, di, du, bab, bab, ditahan, jangan sampai dilepas, dilepas jadi kol-kolah, bukan kol-kolah ini, bab, nah, sebelah kanan, do, di, du, bab. Dan dua-duanya do, di, du, bab. Antum pilih dari tiga ini. Yang biasa sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri, yang bisa dua-duanya alhamdulillah ada. Yang paling bagus kalau bisa dari dua jihah. Nah. Ini dua jihah. Punya enam sifat. Yang pertama, jahr. Tertahan suara nafas. Tertahan nafas. Warakhawah. Tertahan suara. Walisti'la. Tebal. Enam. Terangkat lisannya. Wa'itabak. Terus-menerus tebal. Kalau dibikin tipis, jadi dal nanti. Enam. Ya, dot itu selalu dibaca tebal. Walisman. Tidak terlalu cepat. Wal istitalah memanjang. Terutama ketika disukun lebih jelas. Min sab sab sab. Ada ab. Min sabli. Min sabli. Jan fab. Fanya tipis. Jan fabli. Jadi fa nanti. min fadli, kan? Ditahan, tidak ada qalqalah pada dhad, tidak ada qalqalah. Harus beda antara dhad dengan dha. Nah, anqadha dhahrak, kan? أنقض ظهرك. نعم. طيب. Ini jangan disamakan antara ض dengan ظ. نعم. أنقض ظهرك. ض ظ. نعم. Dha, dha. Bukan sadaqallahul azim, bukan begitu. Al-azim. Al-azim. Dha. Kemudian dha al-azim. Anqadha dhahrak. Jami'an. Anqadha sebelah sini. Jami'an. Setelahnya huruf istilah tebal. Ang terangkat, lisannya terangkat. Ang ang qadha dhahrak. Amin. Ya, tengah. Amin. Jadi jangan disamakan ikhfa-nya. Kalau setelahnya huruf istilah, huruf yang o. Naam. Khussa dhaqtin qidh. Kha. Sa. Naam. Khussa. Wadda. Khussa dhaqtin. Dan agha. Wata. Walqaf. Wadda. Ini semuanya dibaca dengan tebal ikhfa-nya. Tapi ikhfa di sini tinggal lima saja. Tinggal lima huruf. Sa. Da. Ta. Za. Wa. Qaf. Naam. Dihafalkan ini. Huruf istifal, istila yang lima yang masuk di ikhfa hakiki. Nah, pokoknya kalau ada ikhfa ketemu dengan lima huruf ini maka dibaca tebal. Jangan disamakan antara antum dengan ang, harus beda. Harus beda. Kalau orang Indonesia a ilang fa'alna ilang. Hilang. Apa artinya hilang? Hilang. Hilang artinya hilang. Taib. Yadubna. Mian. Yadubna. Tahan betul. Tidak ada kol-kolah di situ. Yadubna. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ banyak yang belum hafal. Baik, kita baca yang aslinya aja. يَعَضُّ الظَّالِمُ يَعَضُّ الظَّالِمُ. Ada dua tasydid di situ. Ya Abdul Zalim. Ya Abdul Zalim. Tidak ada z, tidak ada. Hamasnya tidak ada. Ya Abdul Zalim. Ya Abdul Zalim. Banyak sebelah sini. Kalau jamian. Ya Abdul Zalim. Ya Al-Zalim. Nah. Kemudian yadudna, ditahan betul, tidak boleh berkol-kolah. Tidak boleh diidgham bila setelahnya ta. Famanidturra ghayra bal. Kemudian. Jadi tidak boleh kita baca famanidturra, famanidturra, tidak boleh. Harus jelas dhadnya. Nah, harus jelas dhadnya. Famanid turra ghayra bal. Kemudian yang biasa salah nanti di sini. Mereka biasa baca dengan idgham padahal bukan idgham. Famanid turra, kemudian tuliskan jadinya famo. Fama famanid turra. Baik, demikian juga ta. Afadtum. Bukan afadtum jadi tak dua-duanya, atau afadtum jadi dot dua-duanya. Dotnya jelas, taknya jelas. Afadtum. Afadtum. Wakhudtum. Faqabadtum. Arrabtum. Nah, ini semuanya harus dibaca jelas. Tidak boleh idgham. Tidak boleh faqabattu jadi tak dua-duanya, atau wakhudtum kalladhi khadu afadtum jadi tak dua-duanya. Nah, ini perlu banyak latihan yang kita sebutkan di sini. Atau jim. Nah, wakhfid janahak. Kemudian wakhfid janahak. Wakhfid janahak. Atau zal, seperti al-ardi zahaba. Al-ardi zahaba. Al-ardi zahaba. Jelas. Atau nun, seperti arabna. Arabna. Arabna. Arabna. Tidak boleh timbul qalqalah kalau disukun. Dan ini banyak qurra yang sudah tersebar kaset-kasetnya, beredar di mana-mana, yang mereka baca dengan qalqalah padahal bukan qalqalah. Fi tablil. Demian. Fi tablil. Tidak boleh tablil. Tablil tidak boleh. Fi tablil. Fi tablil. Baik. Fi tablil. Dan juga pada habma. Habma. Habma. Nah, ditahan betul. Coba dibaca. Habma. Hab. Habma. Habma. Nah, langsung. Habma. Ya. Habma. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Hab. Ghos, min fadli. Nah, ada yang kol-kolah ditahan, jangan sampai lepas, jangan sampai min fad. Fad, de-nya hilang. Min fadli. Min fadli. Wa yabribullah. Ya. Rabbana asifa. Rabbana asifa. Rabbana asifa. Rabbana asifa. Jadi huruf rusi di sini tidak boleh timbul qalqalah. Nah, ini kalau ada sebagian qurra yang bikin qalqalah walaupun sudah terkenal. Nah, karena tidak ada satupun dari enam kitab tajwid yang mengatakan bahwa ini adalah termasuk qalqalah. Nah, Kadang-kadang mungkin lupa, kadang-kadang lupa sehingga timbul qalqalah. Wa illa fal asl, ad-dhal tidak ada qalqalah di situ. Tidak memantul suaranya ketika disukun. Tidak boleh min fadli. Naam. Yang paling sulit insyaallah nanti diterapkan. Dipilih yang lumayan-lumayan kita uji insyaallah. Kita uji insyaallah subhanahu wa taala. Melihat pada gambar dhad pada halaman 174, jadi lisannya itu mengenai keseluruhan. Jadi gigi-gigi yang ada di sini kena semua. Depan juga kena. Jadi do, do, tepi-tepinya, kemudian depannya juga mengena. Mengena di adros, mengena di nab, mengena di mana? Di asalaya. Nah. Jadi nah. Rami. Nah. Do, di, du, dab, kan? Do, di, du, dab. Bukan kayak orang Jawa. Walad dolin ando. Nah. Jadi tambahin do. Nah. Bukan dolin. Nah. Atau sebagian orang Jawa. Walad dolin. Nah. Walad dolin. Nah. Karena suka dodol. Nah. Ini harus adil. Karena orang Ambon terus nanti pulang enggak jadi ke Ambon. Ya, enggak jadi ke Jawa nanti. Kalau di Ambon terus. Nah. Di Jawa juga banyak. Di Ambon banyak lagi. Nah. Kemarin sudah saya kumpulkan ini. Kesan-kesan di Ambon apa aja. Di antaranya. Kho. Biasa mereka mengucapkan kha. Wa gha, ga, nah. Kemudian ra jadi ra, nah. Sahih, ayo, nah. Kita kumpulkan, nah. Ada sebagian sudah, nah. Namun belum kita cantumkan di sini, insya Allah nanti kalau terbitan baru dicantumkan. Ini untuk orang Ambon biar perhatian, nah. Kita terapkan di wazan. Dadan walidabna minal mudni madidan danidan. Demikian. Ikhfa di situ. Terakhirnya ikhfa minimal dua. Dadan walidabna minal mudni madidan danidan. Ya. Madidan baniba. Ini di Yaman kalau kita terapkan ini rame sudah di jalan-jalan anak kecil. Nah, sudah di jalan-jalan bilangnya gini aja. Dadan walidabna. Jalan-jalan ini. Nah, rame. Nah, di Yaman senangnya ini aja yang senang. Kalau tahu ini artinya apa? Allah alam enggak tahu artinya saja. Enggak ada artinya. Nah, untuk tamrin untuk melatih lisan. Masuk berikutnya pada na. Nah, ujung lisan dengan gusi atas. Di bawah lam. Nah. Yaitu nun mutaharrikah. Nah. Kalau nun yang bertasdid atau nun yang lagunnah, letaknya di khaysum, di nah di hidung. Kalau di sini mesti di ujung lisan dengan gusi atas. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Biasa salah nanti dikala sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ana. Nah, tidak boleh ana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian. صراط الذين أنعمت عليهم. تمام. صراط الذين أنعمت عليهم. Supaya enggak tertawa nanti kalau kita imam misalnya. Karena di Yaman ketika kita imam demikian ada yang tertawa. Ada yang tertawa. Apalagi ketika kita baca wadduhi wan laili idza saji. Nah, banyak tertawa. Karena tidak tahu ya dimaklumi. Qira'ah mutawatirah. Baik, masuk pada praktek. Halaman 66 punya 5 sifat. Al-jahr, tertahan nafasnya. Kemudian tawassut, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas suaranya. Istifal, tipis. Infitah, kemudian apa yang bagian pangkalnya itu tidak menempel ke langit-langit atas. Wa idlak, diucapkan dengan agak cepat. Nam, na, tidak boleh na. Na ni nu ban, ya? Na ni nu ban. Baik. Jangan sampai timbul ikhfa atau qalqalah ketika berhenti. Nah, sebagian membuat gunnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibikin ini hidung. Atau dibikin qalqalah al-alamin. Waladdallin amin. Pas. Dibikin qalqalah nun. Yang banyak keliru di Al-Fatihah daripada an'amta. Demikian. An'amta. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Bukan 'alaihim. 'Alaihim, jangan 'alaihim. Tidak ada imarah. Kemudian bisa lihat pada pembahasan nun pada bab berikutnya, pada nun nanti. Nah. Baik. Coba anda melihat pada kira-kira'ati dan bahasa di tamhidnya. Jilid 3. Sudah, kalau belum, sudah nanti aja. Kalau belum sudah, sekarang kita lanjutkan aja. Nanti malah bikin terlalu lama. Soalnya nanti aja kita bahas tersendiri nanti. Dan enggak usah pergi. Ini malah bikin repot. Patutnya aja. Soal nanti ada sendiri. Baik, harus tipis bila setelahnya huruf istila. Biasa nanti mereka membaca dengan wa huwa khairun nasirin, tidak terasa. Nah, padahal nasirin, jamian miwaniyu wa la nasir, jamian nanya tipis nasir, jangan nasir. Nah, tipis. Kalau setelahnya huruf istila harus belum tipis. Ini hati-hati. Ini banyak keliru nanti. Nasirin. Jadi nasirin. Bukan na, tapi no. Nah. Demikian juga. Nasruna. Ya. Nasruna. Natoba. Natoba. Natoba. Lan nu'mina lakum. Demikian. Lan nu'mina lakum. Min sabaim binaba'i yaqin. Demikian. Min sabaim binaba'i yaqin. Belum masuk. Buyutan aminin. Naba'ahum bilhaqq. Demikian. Naba'ahum bilhaqq. Nahnu naqussu alaik. Nahnu naqussu alaik. Dibaca jelas bila berulang. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Demikian. Ada di situ. Nah, tinggal nambah sedikit aja. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Jangan ba'da hin. Hin. Hin. Ba'da hin. Hi pakai ha. Nah. Letaknya hampir sama dengan lam. Letaknya di gambar situ hampir sama dengan lam. Nah, halaman 173. 75. Nah, letaknya hampir sama dengan lam, hampir sama di situ. Nah. Kemudian ra. Ra punggung lisan dengan gusi atas. Nah. Jadi misalnya yang lisan, yang punggung ini di sini, bukan punggungnya di sini, bukan, punggungnya di sini. Kalau lisan yang datar begini, lisan, hakala, ini punggungnya di sini. Jadi bukan sininya. Ada sebagian menulis bahwasanya punggungnya itu sini, khata, punggungnya di sini. Nah, ucapnya tidak terlalu banyak getaran. Ro, ri, ru. Baru, demikian. Jangan banyak getaran. Ro, ri, ru, demikian. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ek, baru. Ek, baru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Lir, rijal. Lalu apa berlebihan sehingga menjadi Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi banyak getaran, tidak boleh banyak getaran, tidak boleh pula hilang getarannya. Cukup dua atau tiga ra, ra, ra, ra. Demikian. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Coba terapkan. Ra, ra. Baik, baik, baik. Anta, anta, ayo. Baik, ha. Ra, ra. Andek. Ra. Erfa sotak, angkat suaranya. Ra, andek. Ra. Andek. Belakang, belakang. Ulangi. Diulangi, anta, anta. Ra. Jadi ra. Tidak usah malu ditunjuk. Nah, ditunjuk. Nah, kalau orang Yaman, enti, enti, enti. Ha, kata orang Yaman. Nah, orang Indonesia, siapa yang mau? Gini aja. Orang orang Yaman malah semangat. Siapa yang mau duduk di sini? Langsung. Nah, lomba, langsung masuk, maju ke depan. Ini sudah langsung dipenuhi. Orang Yaman begitu. Pemberani. Nah, enggak termasuk yang pemberani-pemberani itu orang-orang Yaman. Nah, orang berani Usamah bin Laden Yaman. Ja'far Umar Thalib Yaman. Pimpinan PKI Indonesia Yaman. Nah, alhamdulillah. Nah, pemberani karena setiap hari pegangannya senjata. Kalau kita setiap hari pegangannya apa? Sisir. Nah, ini jadian terus. Makanya pemalu. Nah, kalau di sana enggak malu-malu. Nah, jambiah di depannya, masya Allah. Nah, rambut enggak perlu diurus. Nah, biasa saja. Nah, mandi sepekan sekali. Nah, istrinya minimal dua. Nah, kalau kita cari istri bingung. Sah? Sahih ya. Nah, ayo sahih ya. Kalau di Yaman enggak usah gaya-gaya, sudah istrinya minimal dua. Nah, di Indonesia satu aja bingung. Nah, pemberani, nah, sifat pemberani. Baik. Berikutnya kita terapkan dulu pada ra, sifat ra. Pada halaman 60 punya 7 sifat al-jahr, tertahan nafasnya, wa tawassut, tidak terlalu lepas dan tertahan suara, istifal, tipis. Nah, tipis itu. Wal infitah, wal idlak, dengan cepat, tidak boleh ra, terlalu lama pengucapannya, ra, cepat. Nah, wal inhiraf, nah, condong sampai ke ujung lisan. Wat takrir, ada getaran di situ, ada getaran. Nah, cukup dua atau tiga kali aja getarannya. Nah, baik, kesalahan yang pertama, jangan sampai banyak getaran kalau bertasydid. Ar-Rahman, demikian. Ar-Rahman. Ar-Rajim. Ar-Rahim. Harra. Harramu. Jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan banyak getaran. Nah, cukup dua atau tiga getaran aja. Nah, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rajim. Ar-Rajim. Harra. Harra. Harramu. Harramu. Nah, yang kedua, jangan terlalu tebal sehingga menjadi to. Nah, harra, hampir seperti to. Nah, tapi ini jarang. Tapi ini jarang. Cukup getaran satu atau dua kali. Sebagian mengatakan dua atau tiga kali. Al-amr atau sahal. Yang penting prakteknya. Jangan sampai timbul kol-kolah kalau disukun. Nah. Ketika dibaca berhenti. Khabir. Demikian. Jadi tutup, jadi tutup. Biarkan aja bibirnya meringis. Orang Jawa bilang meringis. Khabir. Khabir. Kalau langsung ditutup jadi tebal. Kalau khabir tebal sudah. Tapi dibiarkan dulu. Khabir. Khabir. Basir. Basir. Khair. Khair. Nah, dibiarkan bibirnya tetap pada asalnya. Kalau ditutup nanti jadi tebal. Misalkan khabir. Tebal sudah. Dan kalau dibiarkan jadi tipis. Khabir. Demikian. Khabir. Nasir. Nasir. Nah, ingat jangan sampai ditutup. Harus jelas mana yang tebal dan mana yang tipis. Nah, yang ri tipis, yang ra tebal. Qawarira. Mian. Qawarira. Jangan sama qawarira, jangan sama. Qawarira. Qawarira. Qawarir. Mian. Ada dua, ini ada pembahasan tersendiri nanti. Pembahasan tersendiri pada surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan. Nah, harus dibaca ra seperti Rasul, bukan seperti sebagian orang Jakarta atau Ambon. Ini ada ini Ambon ini. Nah, Rasulawsi, bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Nah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Ramadan. Atau welcome Ramadan tiba. Welcome. Jadi harus apa? Rasul bukan Rasul. Banyak di Ambon yang bilang Rasul. Atau di Sulawesi. Atau sebagian orang Jakarta. Rasul dibilang Rasul. Makanya EYD sebenarnya merusak saja itu. Nah, merusak Allah jadi Allah. Nah, kemudian jadwal jadi jadual. Ramadan jadi Ramelan. Orang Jawa ini. Orang Jawa bukan. Jadi Ramadan. Nah, apalagi Khamis jadi Kemis. Atau Kamis. Nah, Ats-Tsulatsa jadi Selasa. Nah, Itsnain jadi Senin. Nah, padahal aslinya bahasa S, bahasa Arab. Nah, aslinya bahasa Arab. Nah, kursi masih. Nah, kursi masih bagus. Nah, masjid diganti T. Sebagian sudah jadi T. Masjid. Nah, artinya apa nanti? Ya? Nah, masjid. Nah, jadi T. Nah. Baik, jangan sampai... Jadi Rasul, bimbang Rasul. Nah, rawan irarna minal murni madirar wanira. Demikian. Rawan irarna minal murni madirar wanira. Idgham bila gunnah. Nah. Marirar ranira. Marirar ranira. Rararunna minal murni marirar ranira. Rararunna minal murni marirar ranira. Antum lihat sekarang gambarnya, gambarnya itu sudah nampak. Ra, jadi punggung. Baik, sekarang yang to. Nah, masuk berikutnya. Sebelumnya za dulu. Za. Ujung lisan dengan antara dua gigi atas dan bawah. Di antara ujung lisan di antara dua gigi atas dan dua buah gigi bawah. 6. Za. Nian. Za. Zi. Zu. Baz. Baz. 6. Az. Azka. Azka. Azka. 6. Azka. 6. Za. Zi. Zu. Baz. Za. Zi. Zu. Baz. Bagian belakang ini belum bagian dari tadi. Coba sama-sama. Nah, za, zi, zu, baz. Diulang. Za, zi, zu, baz. Nah, jangan keliru dengan ja atau ya. Sebagai orang Jakarta bilangnya ya. Za. Baik, kita lihat sifatnya. Pada halaman 61 punya 6 sifat al-jahr. Nah, tertahan suara, warakhawah, tertahan nafas dan suara, istifal tipis, wa infitah, tidak menempel ke langit atas, wal isma, tidak terlalu cepat, was safir, ada 6. Kayak safir. Nah, safir. Serwid, ada semacam serwid. Az, az, nah. Za, zi, zu, baz, nah. Za, zi, zu, baz. Nah. Baz. Baz. Nah. Hati-hati, jangan berubah jadi sin. Kanaztum, demikian. Kanaztum. Mereka biasa, saya sering mendengar ini kanaztum. Tidak boleh ini. Kanastum berarti kalian telah apa? Menyapu. Kanasa, ya enggak? Kanastum. Kanastum kalian simpan. Nah, harta yang disimpan. Yang kalian simpan. Kanasa. Kanastum, ya kan? Kanastum. Jangan dibaca idgham bila setelahnya jim. Nah, tidak boleh yuji, yuzji, mian, yuzji, muzja, muzja, yuzji, yuzji, muzja, muzja. Kalau disukun jangan timbul qalqalah, ini kesan kesalahannya ini. Azlam, azlam, rizqa. Jangan timbul rizqa. Banyak yang membaca demikian. Rizqa tidak boleh. Rizqa. Rizqa. Azka. Azka. Azma. Azma. Uzlifat. Uzlifat. Ghazlaha. Ghazlaha. Kalau sekali lagi. Azlam. Azlam. Rizqa. Azka. Azka. Azma. Azma. Uzlifat. Uzlifat. Ghazlaha. Ghazlaha. Nah, hati-hati jangan merubah jim bila setelahnya dal. Nah, wajah dujir misalnya. Wazdujir. Demikian. Wazdujir. Wazdujir. Wajdujir. Nah, jangan berubah menjadi jim. Wajdujir. Jangan berubah jadi sin kalau disukun. Wizrok jadi wizrok kan. Wizrok. Amin. Wizrok. Azlam. Azlam. Sama dengan di atas tadi. Jadi jangan sampai timbul kokolah, dan jangan pula jadi sin, dan jangan pula jadi sin. Untuk lihat bagaimana bentuk jadi pada zal sendiri. Nah, pada halaman 175, za tidak menempel ke atas za. Itu kurang panjang sedikit lisannya, kurang panjang sedikit lisannya itu. Kalau dipanjangkan sedikit lisannya, ini lebih bagus. Nah. Za, zi, zu, baz. Ingat. Terapkan za zau wa li zaz na min al muzni maziza zaniza ya zau wa li zaz na min al muzni maziza tipis ikhfanya tipis maziza zaniza maziza zaniza maziza zaniza maziza zaniza zaza wa nizazna zaza wa nizazna tahan minal muzni maziza zaniza maziza zaniza. Nah, setelahnya sin. Sebagian ikhwah membaca sin tidak berdesis. Wala khata. Nah, harus berdesis. Nasta'in. Demikian halaman 61 punya 6 sifat. Yang pertama hams, jadi harus mengalir nafasnya. Nah, ihdinas siratal mustaqim mustaqim al mustaqim sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim ashhadu anna muhammad محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله sinnya tipis, jangan berubah menjadi sad. رسول الله المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين harus mengalir nafasnya, mengalir nas nas ta'in. Nah, yang repot kalau giginya semuanya pasangan, giginya pasangan semua, ini biasanya agak kesulitan. Kalau pasangan sedikit mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau semuanya pasangan biasanya untuk mengucapkan sin berat. Nas nas nah nas ta'in kan. Nah, المستقيم المستقيم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رسول الله Rasulullah. Allah yang tebal, bukan Rasulullah. Nah, jadi orang Kristen nanti Allah, Allah. Nah, nah, Allah jadi Allah. Nah, baik. sampai jam 3 insyaallah. Nah, badal asr mubasyarah. Nah, gas. Nah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan suara yang sangat berat. Nah. Harus tipis bila setelahnya huruf isti'la. Kami harus hati betul di sini. Banyak terjadi keliruan. Bila setelahnya huruf istila, ini betul-betul tipis. Bisa berubah menjadi sod. Nah, basabta. Demikian. Basabta. Jadi basotta. Jadi basotta. Kalau enggak hati-hati jadi basotta. Ini banyak. Bahkan sebagian para qurra yang sudah terkenal. Nah, kasetnya beredar di seluruh dunia. Tapi keliru pengucapannya. La im basabta, demikian. La im basabta. Ausati, demikian. Ausati. Orang Yaman 90% mengucapkan ausat, bukan ausat, tapi ausat. Jadi sat sudah. Ausati ma tut'imun, demikian. Aqsatu. Aqsatu. Kalam aqsatu. Demian. Aqsatu. Tuqsitu. Tastati. Tastati. Tastati. Jangan disalahkan situ, ada dua-duanya. Nah, fi surah. Surah Al-Kahf. Nah, ada tas tastati ada tastati jamian mastura basta jadi bos bas basta basabta ausati ti Ausati. Ausati. Naam. Aqsatu. Aqsatu. Tuqsitu. Tuqsitu. Naam. Baik. Harus dibedakan antara asarru dan asarru. Naam. Asarru fi yang sebab asarru juga. Naam. Yusabbihun dan yusabbihun. Naam. Beda arti jelas di situ. Antara wa'aso dan wa'asa. Bedanya wa'asa dan wa'aso apa? Asa artinya apa? Mudah-mudahan kalau wa'aso. Hah? Maksiat atau tongkat. Sudah ditongkat. Nah sampai nanti orang Ambon bilangnya wa'aso jadi wa'asa. Wa'asa Adam Rabbahu fagawa wa'asa jadi wa'asa. Nah, harus beda antara si dengan sod. Asarru, demikian. Asarru. Dengan sod. Asarru. Asarru. Yusabbihun. Yusabbihun. Yusabbihun. Wa'asa. Wa'aso. Itu kurang sedikit ada ya yang situ. Itu kalau ini Allah itu wa'aso. Wa'aso ada tambahan sedikit. Karena kesalahan seperti ini bisa berubah arti. Demikian pula harus jelas kalau sini itu bertasydid. Afaman assasa bunyanah. Mian. Naam. Afaman assasa bunyanah. Afaman assasa bunyanah. Orang-orang Irak di Baghdad, mereka kalau mengucapkan tasydid lebih lama. Naam. Misalnya afaman assasa, jadi ditekan dulu orang-orang Irak. Naam. Kemudian demikian pula jangan sampai berkokolah kalau disukun. Mas-tura. Kemudian mas-tura. Wasma ghaira musma. Wasma ghaira musma. Nah, jangan sampai wasma ghaira musma. Nah, musa. Nah. Kalau sin bersukun setelahnya jim, jangan berubah jadi zai. Masjida, masjida, masjida, mian. Masjida. Saya mau tanya ini. Saya bernafara. Tujib, ada soal. Apa bedanya masjid dengan musola? Masjid dengan musola. Tahu enggak? Hah, anak kecil siapa yang tahu ini? Masjid dengan musola bedanya apa? Ah, ini baru bahasa Ambon. Nah, baru bahasa Ambon. Nah, pokoknya bahasa Ambon itu sudah. Nah, terus menyambung, tidak berhenti. Nah, ketika di rumah sakit, mau tidur enggak bisa saya. Dah. Orang Ambon sudah ngomongnya tidak berhenti. Nah. Nah. Karena mungkin sering makan ikan yang panjang. Tapi musola itu tanah lapang itu. Jadi bukan sebagaimana orang-orang awam, musola itu masjid kecil. Nah. Masjid. Yang dibangun itu masjid. Kalau musola itu ya tanah lapang atau lapangan itu musola. Tapi masyarakat mengatakan musola itu masjid yang kecil. Nah, tidak benar ya, musola. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kelas di Merojah. Sang kesalahannya di Merojah. Jangan sampai selesai daurah ditanya Allahu alam terus nanti. Nah, Allahu alam mau ke Ambon kapan lagi? Nah, karena masih banyak jatahnya untuk tempat-tempat lain.